Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian beristiwa di atas arsy. Yusil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Allah yang menutup malam dengan siang dan merubahnya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan dan bintang semuanya tunduk dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah al-khalqu wal-amr, hak menciptakan dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha baraka Allah rabb alam semesta. Qala as-syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu wa fi tafsir hadhihi al-ayah. Yaqulu ta'ala mubayyinan annahu rabbul ma'bud wahdahu la syarika lah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa Allah lah Rabb yang disembah yang satu, tidak ada sekutu baginya. Inna rabbakum huwal ladzi khalaqas samawati wal arda wama fiihima ala adamiha wama fiihima ala adamihima wa si'atihima. Wa ihkamihima wa idqanihima wa badi'i khalqihima. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalam keduanya dengan bentuk yang sangat besar, sangat luas, sangat tertata rapi, sangat teliti dan sangat mengagumkan bentuk penciptaannya. Fi sittati ayyam awwaluha yaumul ahad wa akhiruha yaumul jumu'ah. Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Hari pertama, hari Ahad, hari terakhir, hari Jumat. Falamma qadahuma wa awda'a fihima min amrihi ma awda'a. Istawa tabaraka wa ta'ala ala al-arshil adhim alladhi yasi'u as-samawati wal arda wa ma fihima wa ma bainahuma. Istawa istiwaan yaliku bijalalihi wa adamatihi wa sultanihi. Fastawa ala al-arsh wahtawa ala al-mulki wa dabbara al-mamalika wa ajra alaihim ahkamahu al-kauniyata wa ahkamahu ad-diniyata. Setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meninggalkan perintah-perintahnya sebagaimana yang Allah tinggalkan di langit dan di bumi, Allah tabaraka wa ta'ala beristiwa di atas ars yang besar, yang meliputi langit dan bumi, dan yang ada di keduanya, dan yang ada di antara keduanya, beristiwa dengan istiwa yang layak, dengan kemuliaan, kebesaran, dan keagungannya. Allah beristiwa di atas ars. Allah mengendalikan kekuasaannya, mengatur hamba yang dimilikinya, menerapkan hukum-hukum alam dan hukum-hukum agama. Walihada qala yushil layla al-mudlima an-nahara al-mudi'ah faidrim ma'ala wajil ahli wa yaskunul adamiyun wa ta'wal mahlukat ila masakiniha wa yastarikhuna min at-ta'abi wal-zahabi wal-iyabi alladhi hasala lahum bin nahar. Oleh karena ini Allah berfirman, Allah lah yang menutup malam yang gelap dengan siang yang terang. Allah membuat gelap seluruh permukaan bumi sehingga Bani Adam tenang, dan semua makhluk kembali ke tempat tinggalnya. Mereka beristirahat dari kecapean, dari pagi dan pulang yang biasa mereka lakukan di siang hari. Yatlubu hasisa kullama ja'a al-lailu dhahaba an-nahar wa kullama ja'a an-nahar dhahaba al-lailu wa hakada abada ala dawam hatta yatwi Allah hadzal 'alama wa yantaqilul ibadu ila dari ghairi hadhihi dar. Allah melakukannya dengan cepat. Setiap kali datang malam, pergilah siang. Setiap kali datang siang, pergilah malam. Demikian terus berlaku sampai Allah melipat alam semesta ini dan hamba-hamba pindah ke negeri lain yang bukan negeri ini. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ay bi taskhirihi wa tadbirihi addali ala ma lahu min awsafil kamali fa khalaqaha. Nah, fakhalquha wa adamuha dalun ala kamali kudratihi wa ma fiha min al-ihkami wal intizami wal itqani dalun ala kamali hikmatihi وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته وذلك دال على سعة علمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. Matahari, bulan, dan bintang semuanya tunduk dengan perintah Allah, diatur oleh Allah, yang menunjukkan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ciptaannya dan keagungannya menunjukkan betapa sempurna kekuasaan Allah. Aturan-aturan yang ada di dalamnya, ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, ketelitian yang Allah lakukan dalam menciptakannya menunjukkan betapa sempurna hikmah Allah. Manfaat-manfaat, maslahat-maslahat yang bersifat penting di dalamnya dan yang selainnya menunjukkan betapa luas rahmatnya, dan itu menunjukkan betapa luas ilmunya, dan bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak, tidak sepantasnya beribadah kecuali kepadanya. Ala lahul khalqu wal amru ay lahul khalqu alladhi sadarat anhu jami'ul makhluqati alawiyha wasafa wasufla aw alawiyha wasafaliyha a'yanuha wa awsafuha wa af'aluha wal amru mutadamminu lisyara'i wan nubuwwat fal khalqu yatadammanu ahkamahu al-qawniyyah al-qadariyah wal amru yatadammanu ahkamahu ad-diniyyah asy-syar'iyyah. Ketahuilah, hak dan milik Allah mencipta dan memerintah. Artinya, milik Allah kemampuan mencipta, yang dengan mencipta itu muncullah seluruh makhluk yang ada di alam atas dan yang ada di alam bawah. Zatnya, sifatnya, dan perbuatan-perbuatan makhluknya. Perintah Allah mencakup syariat dan nubuwah. Sementara mencipta mencakup hukum-hukum Allah yang bersifat alam dan takdirnya. Perintah mencakup hukum agama dan syariatnya. Wasumma ahkamul jazai wasamma ahkamul jazai wadhalika yakunu fi daril baqa, dan kemudian di sana ada hukum-hukum pembalasan, dan itu terjadi di negeri yang abadi. Tabarakallah ay adama wa ta'ala wa kasura khairuhu wa ihsanuh wa tabaraka fi nafsihi ila adamati awsafihi wa kamadiha وبارك في غيره في إخلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته ولهذا قال فتبارك الله رب العالم. Maha barokah Allah, artinya maha besar dan maha tinggi, maha banyak kebaikannya, maha barokah dirinya karena kebesaran sifat dan kesempurnaannya. Allah memberi barokah kepada yang lain dengan menghalalkan yang baik, yang banyak, kebaikan yang banyak. Setiap barokah yang ada di alam ini adalah pengaruh dari rahmat Allah. Oleh sebab inilah Allah berfirman, Maha barokah Allah, Rabb alam semesta. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di dalam ayat yang ke-54 ini, ikhwana fillah a'azakumullah, banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat hari apa Allah memulai menciptakan langit dan bumi. Ada yang berpendapat dimulai pada hari Sabtu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku. Faqala, kemudian beliau bersabda, khalaqallahu azza wa jal at-turbata yawm as-sabti. Allah azza wa jal menciptakan daratan pada hari Sabtu. Khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yawm as-sabti. Wa khalaqal jibala fiha yawm al-ahad. Wa khalaqal jibala fiha yawm al-ahad. Dan Allah menciptakan gunung-gunung di atas daratan itu pada hari Ahad. Wa khalaqa as-syajara yawm al-itsnain. Dan Allah menciptakan pohon-pohon pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yawm as-tsulatsa. Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak disukai di dunia pada hari Selasa. Ya, yang keenak-enak di dunia, yang bahaya-bahaya pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Dan Allah menciptakan cahaya di bumi pada hari Rabu. Wa batha fiha ad-dawaba yawmal khamis. dan Allah memunculkan binatang-binatang di muka bumi ini pada hari Kamis. Wa basta fiha ad-dawab yaumal khamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri yaumal jum'ah. Akhir al-khalqi. Dan Allah menciptakan Nabi Adam setelah asar pada hari Jumat. Sebagai akhir dari makhluk yang langsung Allah ciptakan. Fi akhir sa'atin min sa'atil Jum'ah. Pada waktu-waktu terakhir hari Jumat. Fima bainal asri ilal lail, antara asar sampai malam. Nah, ini pendapat dipilih oleh Muhammad ibn Ishaq. Pendapat yang kedua, Allah memulai menciptakan langit dan bumi pada hari Ahad. Ini pendapat Abdullah ibn Salam. Ka'ab Al-Dhahhak Mujahid, dan dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari, dan ternyata dipilih juga oleh As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Pendapat yang ketiga, Yaumul Itsnin, Allah memulai menciptakan makhluknya pada hari Senin. Ini pendapat Ibnu Ishaq rahimahullah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu pendapat tentang kapan Allah memulai menciptakan makhluknya. Kemudian faedah berikutnya, dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Para ulama berbeda pendapat. 6 hari itu sama seperti hari di dunia, ataukah hari yang lain? Karena hitungan hari ditentukan dengan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Padahal saat itu matahari belum diciptakan. Sehari itu dimulai dari apa ini? Terbitnya matahari diakhiri dengan terbenamnya matahari. Itu dihitung sehari. Sementara ketika menciptakan langit dan bumi, itu masih belum ada matahari. Apakah 6 hari ini hari seperti di dunia? Yaitu lamanya antara terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, atau hari yang lain. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, miqdaru kulli yaumin min tilkal ayyam alfusana. Hari yang dimaksud ialah setara dengan 1000 tahun. Jadi kalau 6 hari tinggal dihitung kali 1000 tahun. Dari apa itu? 6000 tahun. Per hari sama dengan ukuran 1000 tahun. Kalau 6 hari berarti 6000 tahun. Nah. Kalau ada yang bertanya, kok lama sekali bikinnya? Barakallahu fikum. Padahal Allah cukup berfirman kun fayakun. Menciptakan langit dan bumi saja 6 hari, yang mana 1 hari setara dengan 1000 tahun. Berarti total 6000 tahun lamanya. Maka dijawab oleh para ulama, anna ta'jil ablaghu fil qudrah. Kecepatan dalam mencipta menunjukkan kekuasaannya. Wa tasbid ablaghu fil hikmah. Tapi kalau menciptakan dengan sedikit-sedikit dan teliti, itu menunjukkan hikmahnya. Fa'ada idhara hikmatihi fi dzalik. Allah sengaja ingin menampakkan hikmahnya dalam menciptakan langit dan bumi. Allah mampu cepat dalam menciptakannya karena Allah Maha Kuasa, tapi Allah sengaja menampakkan apa ini? Hikmahnya. Dan di antara ciri hikmah itu melakukan sesuatu dengan hati-hati dan teliti serta tidak tergesa-gesa. Harkofiko. Ada juga yang mengatakan Allah melakukan hal itu agar setiap hari ketika Allah menciptakan dikagumi oleh para malaikat yang menyaksikan. Kalau terlalu cepat kekaguman malaikat, terlalu singkat. Tapi kalau menciptakannya pelan-pelan, tiap hari malaikat mengagumi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, namun sebagian lagi berpendapat bahwa 6 hari itu sama seperti hari-hari di dunia. Nah, barakallahu. Sebagaimana tadi dimulai dari hari Sabtu, ada yang mengatakan dimulai hari Ahad, ada yang mengatakan dimulai dari apa ini? Hari Senin. Nah, walaupun tidak ada matahari dan bulan, tidak ada matahari saat itu, tetapi Allah Maha mampu memperkirakan. Nah, sama seperti ketika ada matahari terbit dan terbenam. Wallahu ta'ala biswab. Yang penting kita yakin Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Barakallahu fikum. Jadi kalau 6 hari seperti hari di dunia menunjukkan kekuasaannya, kalau 6 hari yang hitungan perharinya sama seperti 1000 tahun lamanya, berarti menunjukkan apa ini? Hikmahnya. Barakallahu. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Nah, adapun makna istiwa ialah al-ulu wal-irtifa, yakni Allah menempati tempat yang tinggi. Ya, Allah bertempat di tempat yang tinggi. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun keyakinan Ahlul Batil, mereka mengatakan istiwa itu maknanya ialah istaulah atau istilah, mengendalikan kekuasaan. Sengaja mereka mengartikan istiwa itu istaulah, mengendalikan kekuasaan, karena mereka tidak mengimani Allah tinggal di atas ars, tapi mereka tidak menentukan Allah tinggal di mana, ya? Atau bahkan mungkin ekstrim lagi seperti orang Jahmiyah, Allah itu di mana-mana. Barakallahu. Ini pendapat yang batil, karena tidak dikenal dalam bahasa Arab istiwa maknanya istaulah, yang ada ialah ala wartafa, yakni menempati tempat yang tinggi, tinggal tempat yang tinggi. Barakofikum. Kemudian yang dimaksud dengan ars, menurut bahasa sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad, ini pakar bahasa, bahwa al-ars itu ialah as-sarir. Ars menurut bahasa itu ialah apa ini? Ranjang. Ranjang. Ya? Itu ranjang ya? Nah. Adapun menurut istilah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ialah as-sarir alladhi istawa 'alaihi Rahman jalla jalalah. Itu tempat, ya, semacam ranjang. Itu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Nah, ars ini, ikhwan fillah azakumullah, adalah makhluk Allah yang paling tinggi, paling besar. Nah, ini kalau ditanya, makhluk Allah yang paling tinggi dan yang paling besar itu apa? Jawabannya, ars. Paling tinggi, karena ars itu berada di atas langit yang ketujuh. Nah, dan di atas langit yang ketujuh itu ada air, dan di atas air itu ada ars. Wa kana arsuhu 'alal ma, arsnya Allah di atas air. Di langit yang ketujuh, di atasnya ada air, di atas air itu ada apa ini? Arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, enggak usah bayang-bayangkan, ya. Nah, diyakini apa adanya saja. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa Arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Berkata Ka'ab rahimahullah, "Inna samawat fil arsy kal kindil mu'allaq bainas sama'i wal ardh." Perbandingan langit-langit yang tujuh dengan arsy yang satu itu seperti lentera, ya, yang menggantung antara langit dan bumi, atau lentera yang menggantung antara langit dan bumi. Kecil lenteranya, ya. Nah, lebih luas langit dan bumi. Nah, yang lentera itu adalah langit-langit, sementara langit dan bumi itu waras. Itu perbandingan itu. Langit yang luasnya seperti itu, tujuh lapis. Kalau dibandingkan aras itu, langit-langit itu seperti lentera yang menggantung antara langit dan bumi. Perumpamaan betapa besarnya apa ini? Aras lebih besar daripada langit-langit plus bumi. Nah, kemudian di dalam Al-Quran sendiri, istiwa di atas ars disebutkan di tujuh tempat, ya. Di tujuh tempat di dalam Al-Quran. Semuanya berbunyi Ar-Rahman alal arsistawa. Semuanya berbunyi apa? Summastawa alal ars. Semuanya berbunyi Summastawa alal ars. Jadi di tujuh tempat di dalam Al-Quran semuanya berbunyi Summastawa alal ars, kecuali dalam surat Thaha ayat 5 lafadznya berbunyi Ar-Rahman alal arsistawa, ya. Baik, barakallahu. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, barakallahu fikum. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya, karena Allah telah menciptakan makhluk-makhluk yang sempurna. Nah, semacam ars, matahari, bulan dan bintang, langit dan bumi, semuanya sempurna, tidak ada cacatnya. Maka yang menciptakan lebih sempurna dan tidak ada cacatnya. Nah, jadi kalau kita melihat langit enggak ada celah, bumi enggak ada celah, matahari enggak ada celah, bulan dan bintang enggak ada celah, semuanya sempurna. Enggak ada yang kurang, semuanya bagus, sempurna. Berarti Allah yang menciptakan itu semua memiliki sifat yang maha sempurna. Barakallahu. Tabarakallahu rabbul alamin, barakallahu rabb alam semesta. Taib ini ada pertanyaan. Ketika sujud kita membaca doa sujud atau doa yang lain, lalu imam bangkit dari sujud dalam keadaan orang tersebut belum selesai membaca doa, apa yang harus dia lakukan? Menyelesaikan doa atau langsung mengikuti imam? Kalau masih belum selesai doanya, masih lama, ya langsung mengikuti imam. Ya, nah, barakallahu. Tapi kalau masih mencukupi, ya selesaikan doanya. Barakallahu. Nah, enggak boleh kita terlalu lama meninggalkan gerakan imam. Sebagaimana kita tidak boleh mendahului gerakan imam. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti, dan diikuti itu langsung, tidak terlalu lama. Imamnya sudah salam ya, dia masih tasawuf terus setengah jam. Enggak boleh. Nah, sebagaimana enggak boleh mendahului imam. Wallahu taala. Apakah ketika di surga bisa naik ke ars? Dan apakah di ars ada malaikat atau makhluk lain? Wallahu ta'ala bissawab. Kalau yang memikul ars, kalau yang memikul ars, na'am. Nah, ars itu tempat di mana Allah beristiwa, bersemayam, ya. Bukan untuk makhluk. Nah, jadi kalau yang memikul ars adalah malaikat, ya. Wa yahmilu arsa rabbika yawma idz tsamaniyah. Ada 8 malaikat yang besar yang memikul apa ini? Arsnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa